Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwan fi din a'azzakumullah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Masuk bab yang ke-23 dari Kitabul Iman. Yaitu babu zulmin duna zulmin. Bisa juga dibaca babun zulmun duna zulmin. Bab kezaliman di bawah kezaliman. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, di antara kekafiran ada juga kufrun duna kufrin. Kekufuran yang di bawah kekufuran, maknanya kekufuran yang kecil. Ya. Begitu juga zulmun duna zulmin, maknanya adalah kezaliman yang kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Di sini mengisyaratkan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kafir. Dan juga ayat yang lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang zalim. Dijelaskan oleh para ulama, kekufuran di sini bisa masuk kufrun duna kufrin. Begitu juga kezaliman bisa masuk ke dalam zulmun duna zulmin. Tergantung keadaannya ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini bahwasannya hukum selain Allah lebih baik, ya, ini bisa menjatuhkan kepada kekufuran yang besar. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hatinya meyakini bahwasanya hukum Allah lah yang lebih baik, ini bisa jatuh kepada kufrun duna kufrin atau zulmun duna zulmin. Kekufuran yang kecil dan kezaliman yang kecil. Nah, zalim sebagaimana kekafiran, ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Ada kekafiran yang besar, ada kekafiran yang kecil. Begitu juga kezaliman. Ada kezaliman yang besar, ada juga kezaliman yang kecil. Kezaliman yang besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kezaliman yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Sehingga di sini kita pahami bahwasanya kezaliman itu maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Sebagaimana kekafiran maratib ada tingkatan-tingkatannya. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu al-Walid, menceritakan kepada kami Abu al-Walid wa at-Tayalisi, Abu al-Walid at-Tayalisi. Nah, qala haddatsana Syu'bah, beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Syu'bah Abu Bistam, Amirul Mu'minina fil hadis. Ya. Ha. Ha di sini maknanya tahwilus sanad. Ya. Perpindahan sanad. Qala haddatsani Bishrun, menceritakan kepadaku Bishrun. Qala haddatsana Muhammad, menceritakan kepada kami Muhammad. An Syu'bah, dari Syu'bah. Ini riwayat yang lain. Ya. Muhammad ibnu Ja'far. Nah. Atau yang ma'ruf disebut dengan Gundar. Ya. Ini Muhammad bin Ja'far. Beliau termasuk manusia yang paling kokoh hafalannya pada Syu'bah. Ya, di antara murid Imam Syu'bah yang terkenal kokoh, yaitu Muhammad ibnu Ja'far. Sehingga ucapan Imam Al-Bukhari di sini, haddatsana Muhammad, menceritakan kepada kami Muhammad, yang dimaksud Muhammad ibnu Ja'far, yang ma'ruf dengan sebutan Gundar. Ya. Asbatun nas fi Syu'bah, manusia yang paling kokoh hafalannya pada Syu'bah. An Sulaiman an Ibrahim an Alqamah, dari Sulaiman, dari Ibrahim dan Alqamah. An Abdullah qala, dari Abdullah, beliau mengatakan, lama nazalat alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika turun ayat alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka diberikan petunjuk. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadlim. Berkata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Jadi memahami ayat ini umum. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, memahami zalim ini umum. Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan akan diberikan hidayah. Sehingga ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan, ayyuna lam yadzim, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Fa'anzalallah inna syirka la zulmun azim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan zalim di sini bukan zalim secara umum. Tapi zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ya. Sehingga maknanya orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan juga mereka akan diberikan petunjuk. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dari perkara-perkara yang dikhawatirkan, perkara-perkara yang tidak disukai di hari kiamat nanti. Nah, dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk untuk berjalan di atas siratul mustaqim di dunia. Sehingga ada yang menafsirkan, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di akhirat nanti. Aman dari perkara-perkara yang dikhawatirkan. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk di dunia. Nah, petunjuk di atas jalan yang lurus. Ada yang mengatakan, makna mendapatkan keamanan di sini, mendapatkan keamanan di dunia, dan juga keamanan di akhirat. Di dunia aman hartanya, aman darahnya. Dikatakan dia orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukannya, maka terjagalah hartanya, terjagalah darahnya, mendapatkan keamanan. Nah, yang jelas dari hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan buah tauhid di dunia dan juga di akhirat. Orang yang beriman, orang yang bertauhid, tidak mencampur adukan keimanan mereka, tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan. Sekali lagi, ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Nah, dan buahnya, mereka akan mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Dan juga faedah yang lainnya, syirik ini merupakan kezaliman yang bisa membatalkan keimanan kalau kesyirikannya kesyirikan yang besar, atau mengurangi keimanan kalau kesyirikannya kesyirikan yang kecil. Nah, walau asyraku rahabitu anhu ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua apa-apa yang mereka lakukan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bahkan Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, niscaya akan hapus amalanmu. Dan engkau akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya, kesyirikan yang besar bisa menghapuskan amalan, membatalkan keimanan. Nah, tapi kalau kesyirikan yang kecil, ini mengurangi keimanan. Di sini juga menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu dosa yang tidak akan diampuni kalau seandainya meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Dan kesyirikan sebab mendapatkan perkara yang dikhawatirkan atau ketakutan di dunia dan juga di akhirat. Ketika turun ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Dalam surah Al-An'am ayat 82 ini, para sahabat memahami bahwasanya kezaliman di sini sifatnya umum. Zalim dalam bentuk apa saja. Orang yang beriman, kemudian dia mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman apa saja, maka tidak mendapatkan jaminan yang disebutkan tadi. Sehingga mereka mengucapkan, ayyuna lam yadzim. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dalam surah Luqman. Ya bunaya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga ini maksud dengan zalim dalam ayat tadi, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maknanya adalah kesyirikan. Bukan semua macam bentuk kezaliman. Tapi yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zalim itu ada zalim yang akbar, yang besar, yang mengeluarkan dari keislaman, yaitu kesyirikan. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, zalim wal'u syai fi ghairi mawdi'ihi. Makna zalim menempatkan sesuatu bukan tempatnya. Ini zalim. Sehingga ketika seorang menempatkan ibadah bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan kezaliman. Dan ketika seorang melakukan kesyirikan, dia menempatkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas Allah mengatakan bahwasanya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dikarenakan menempatkan peribadahan yang harusnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga zalim yang kecil atau disebut dengan zulmun duna zulmin. Zalim di bawah kezaliman. Kezaliman yang kecil. Yang dibahas dalam bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dengan hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini, beliau ingin mengisyaratkan bahwasanya zalim itu ada zalim yang besar, ada juga zalim yang kecil. Nah, para ulama, mereka menyebutkan macam-macam kezaliman. Yang pertama, ada zalim yang merupakan kesyirikan. Ini kezaliman yang sangat besar. Zulmun akbar. Yang bisa mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, zalim yang kecil. Di antaranya, zalim seseorang terhadap dirinya. Zalim seseorang terhadap dirinya, di antaranya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sejatinya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dikatakan kemaksiatan-kemaksiatan ini bisa menjerumuskan ke dalam siksa Allah subhanahu wa ta'ala? Menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan dan kecelakaan. Sehingga secara tidak langsung, dia telah mencelakakan, menzalimi dirinya sendiri. Nah. Dan banyak bentuknya. Kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan. Nah. Ini merupakan kezaliman seseorang terhadap dirinya. Masuk juga di dalamnya, dia menzalimi anggota badannya. Menzalimi tangannya, matanya misalkan. Memberikan beban di luar kemampuannya. Yang harusnya matanya sebagian waktunya istirahat misalkan. Dia terus menggunakannya tanpa diberikan waktu istirahat. Tubuhnya harusnya istirahat, tapi dia terus kerjakan tubuhnya tanpa ada istirahat, sehingga jatuh, sakit, lain sebagainya. Ini pun masuk ke dalam zalim terhadap dirinya. Nah, yang kedua, zalim kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwasanya zalim kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan tiga perkara. Apakah berkaitan dengan harta? Ataukah berkaitan dengan jiwa? Atau berkaitan dengan kehormatan? Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW ketika Haji Wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, wahai kaum muslimin, dan kehormatan-kehormatan kalian, mulia bagi kalian. Yeah. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak boleh mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Tidak boleh merusak kehormatan kaum muslimin. Dikatakan mulia. Kahurmati yaumikum hada. Seperti mulianya hari kalian ini. Ini ketika hari Arafah. Fi syahrikum hada. Pada bulan kalian ini. Itu bulan Dzulhijjah. Di antara bulan hurum. Bulan yang mulia. Fi baladikum hadha. Di negeri kalian ini. Di negeri Mekah. Ya. Mulianya darah, kehormatan, dan harta kaum muslimin. Seperti mulianya hari Arafah. Seperti mulianya bulan Dzulhijjah. Seperti mulianya kota Mekah. Nah. Sehingga zalim di antara sama manusia berkaitan dengan tiga perkara tadi. Apakah berkaitan dengan darah? Ya. Membunuh misalkan. Melukai. Memukul dan semisalnya. Tanpa ada alasan yang disyariatkan. Atau berkaitan dengan harta. Mencuri. Merampok. Menipu. Atau dia menunda-nunda dalam pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya. Sudah jatuh temponya. Ini pun zalim. Matlul ghani zulmun. Rasul mengatakan, ya, orang yang mampu membayar hutang, tapi dia menunda-nunda pembayarannya, padahal sudah jatuh temponya, ini merupakan kezaliman. Nah, ada zalim berkaitan dengan kehormatan. Mencela, mencaci maki, menghina, menggibahi, membicarakan kejelekannya, dan yang semisalnya. Ini termasuk kezaliman. Saya harus mengatakan, la tahasadu wa la tazalamu. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling menzalimi. Nah, bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan zalim haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Dikatakan besar dosanya. Bahkan di antara sebab hapusnya amalan-amalan kita adalah kezaliman. Selain kesyirikan, kezaliman pun bisa menghapuskan, menggugurkan amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadruna man al-muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Yeah. Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, harta benda, yeah, ataupun dinar, dan juga tidak memiliki barang-barang. Bangkrut. Uang gak punya, barang pun gak punya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukan bangkrut dalam urusan dunia. Al-mublisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bis salati waz zakati. Orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, zakat, dan pahala yang lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Tapi dia pun datang membawa kezaliman-kezaliman. Dia pernah mencela orang lain. Dia pernah menumpahkan darah orang lain. Dia pernah memukul orang lain. Maka ketika di akhirat nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Didatangkan orang-orang yang dahulu pernah dizaliminya dan menuntut haknya. Dan ketika itu tidak bisa dibayar dengan harta dunia, dia bayar dengan kebaikan yang dimilikinya. Datang orang yang zaliminya, datang orang yang dicaci maki dihinanya, meminta keadilan dikarenakan orang ini pernah menzaliminya, maka diambillah kebaikannya. Nah, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Datang lagi orang yang pernah ditumpahkan darahnya, menuntut keadilan, diberikan lagi pahala dari amalan kebaikannya. Datang lagi orang yang pernah dipukul, meminta haknya, meminta keadilan, diberikan lagi pahala yang dimilikinya kepada orang ini. Dan ternyata masih banyak orang yang menuntut keadilan. Dikatakan kezaliman di dunia sangat banyak. Sampai habis kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Terbalik keadaannya. Diambil kejelekan orang yang zaliminya. Dan diberikan, ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Ini orang yang bangkrut. Nah, memiliki modal dari pahala-pahala amalan yang dilakukannya. Amalan sholatnya, puasanya, zakat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata modal ini diambil semuanya habis. Diberikan kepada orang lain. Sementara kejelekan-kejelekan yang ada pada orang lain yang dizaliminya diberikan kepada dirinya. Siapa seorang yang semacam ini? Orang yang bangkrut. Nah, siapa yang rela kebaikan yang dia lakukan di dunia, pahalanya diambil, diberikan kepada orang lain. Sementara kejelekan orang lain ditimpakan kepada dirinya. Tentunya kita tidak mau demikian. Oleh karena itu, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Mencela, mencaci, maki, menghina, dan sebagainya. Nah, hendaklah kita merasa sayang kepada amalan-amalan yang telah kita lakukan. Jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan ini hilang, gugur, terhapus dikarenakan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, disebabkan dia mencela, mencaci, maki, menghina, menumpahkan darah atau lain sebagainya, dibayar dengan amalannya. Bagaimana kalau seandainya orang yang zaliminya bukan satu orang, dua orang, tiga orang, tapi banyak sekali puluhan orang yang dia zalimi? masing-masing menuntut haknya. Sementara kebaikan yang kita miliki tidak seberapa. Kebaikan yang kita miliki bisa habis semuanya untuk membayar kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Sementara kejelekan orang lain yang dizalimi ditimpakan kepada kita. Nah, Syekh Rasulullah mengatakan, "Man kana indahu madlamatun li akhih, fal yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka mintalah kehalalannya hari ini juga, sekarang ini juga, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Nah, kalau kita pernah menzalimi orang lain, segera minta maaf. Jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Khawatir orang yang zalimi ini menuntut di akhirat nanti. Sehingga kita tidak bisa membayar dengan apapun kecuali amalan kita. Bisa diambil amalan-amalan kita. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Dikarenakan tidak ada penghalang antara dia, antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mustajab. Orang yang zalimi kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mustajab doanya. Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ketika antum misalkan mencela seorang, tiba-tiba orang ini berdoa kepada Allah supaya ditimpakan kejelekan kepada yang mencelanya. Hati-hati, ini mustajab. Nah. Ittaqud dhulma fa innal dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Jauhi oleh kalian kezaliman. Dikatakan kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Walaupun kita banyak amalan-amalan ibadah kita. Sholat kita, puasa kita, zakatnya, hajinya, atau lain sebagainya. Tapi kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, bisa jadi amalan-amalan kita ini habis di akhirat nanti. Bahkan sebaliknya, kejelekan orang lain bisa ditimpakan kepada diri kita. Nah, ini bahaya kezaliman. Bisa menghapuskan amalan-amalan soleh di akhirat nanti. Ini zalim yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang soleh disebutkan oleh para ulama, man qama bihaqqillah wa haqqi ibadihi. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang rajin ibadah, akan tapi lisannya menzalimi orang lain, tangannya, perbuatannya menzalimi orang lain, maka dia bukan orang yang soleh. Orang yang soleh yaitu orang yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, qara'na hadisan wahidan, kita bacakan satu hadis. Mudah-mudahan hadisnya bisa dihafal dan manfaat bagi kita semuanya serta bisa mengamalkannya. Wa ila huna subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.